Yudhistira mempelai putranya. Subhanallah, seorang rider ini tingkat Asia. Aku sering-sering baca itu di YouTube, di apaan itu, di apaan ya. Selamat menempuh hidup baru. Selamat langsung aja ada baru. Vivi Ayu Monata. Terima kasih Mas Bram Sakti. Sama-sama. Selamat sore semuanya. Kita goyang bareng Monata di sini. Spesial untuk keluarga besar. Thank you. Jorong Audio Musical Profesional Monata, terima kasih banyak ya.